sudahlah Bu. Mukhtarat halaman 15 sudah belum? Sudah kan? Sampai mana ya? Isim isyarah sudah belum? Halaman 17 belum? Yang halaman 16 sudah belum? Halaman 16. Yang catatannya paling bawah sudah belum? Sudah kan ya? Berarti halaman 17, nomor 3. Ini pembahasan tentang isim ditinjau atau dilihat dari kejelasannya. Isim ditinjau dari jelas atau tidaknya, atau isim ditinjau dari tertentu atau tidak tertentunya. Jadi isim itu ada yang sudah jelas, isim itu apa yang dimaksud, ada yang belum jelas. Atau isim itu ada yang sudah ditentukan, ada yang belum ditentukan. Nah, isim itu terbagi dua, ya. Isim yang ditinjau dari jelas atau tidak jelasnya, tertentu atau tidak tertentunya terbagi dua. Yang pertama adalah isim nakirah, yang kedua adalah isim ma'rifah. Isim nakirah itu isim yang belum ditentukan. Isim yang belum ditentukan isimnya apa? Isim yang belum jelas isimnya apa? Jadi tidak jelas, tidak ditentukan isim tersebut. Contoh, saya membeli sebuah pulpen. Nah, sebuah pulpen itu kita tidak menentukannya pulpen apa yang kita maksud, ya. Maka ketika kita sebutkan saya membeli sebuah pulpen yang saya beli di pasar, nah maka dia isimnya adalah nakirah. Maka pakai tanwin, ishtaraitu qalaman, saya membeli sebuah pulpen. Atau misalnya pian safar, kemudian pian singgah di suatu masjid. Nah, kami lagi safar. Ketika azan zuhur tiba, kami singgah di suatu masjid. Nah, suatu masjid itu dinamakan dengan nakirah. Jadi dia tidak ditentukan masjid apa. Pokoknya kalau ada masjid lewat, kita singgah. Kami singgah di suatu masjid. Nah, suatu masjid itulah yang disebutkan dengan nakirah. Dia belum jelas, belum ditentukan masjidnya apa. Maka dia pakai tanwin. Apa bahasa Arabnya? Kami singgah di sebuah masjid misalnya. Maka nazalna fil masjid. Nazalna fil masjid. Afwan, bukan pakai alif lam ya. Nazalna fi masjidin. Nah, kami singgah, kami turun di sebuah masjid. Nah, tapi kalau ma'rifah, masjidnya sudah ditentukan. Pian sudah tahu masjid apa yang dimaksud. Lalu pian menggunakan isim ma'rifah. Contoh, hari ini hari Sabtu, ada kajian bahasa Arab sebelum zuhur. Nah, jam 8 pagi tadi kawan pian di grup betakun, hari ini ada kajian bahasa Arab kah di masjid? Nah, apakah hari ini ada kajian bahasa Arab di masjid? Nah, masjid sini dia tidak menyebutkan dengan lengkap masjid Imam Syafi'i. Tapi pian tahu apa yang dimaksud dengan masjid itu. Sudah tentu maksudnya apa? Masjid Imam Syafi'i. Nah, maka dinamakan masjid ini isim ma'rifah. Maka dia harus pakai alif lam. Gimana bahasa Arabnya? Hal sanata'allamu al-lughatal arabiyyah fil masjidi. Nah, maka terjemahnya, apakah kita akan belajar bahasa Arab di masjid itu atau di masjid saja? Tapi pian sudah tahu maksudnya masjid di sini adalah masjid Imam Syafi'i. Karena pian itu belajar bahasa Arabnya Sabtu di masjid ini, maka dia pakai alif lam. Kalau pakai alif lam berarti isimnya ma'rifah, sudah dikenal, sudah diketahui. Nah, kemudian, jadi kalau isim yang belum jelas, isimnya nakirah umum ya, dinamakan dengan nakirah, biasanya memakai tanwin. Dia memakai tanwin. Contoh, talibun, seorang siswa. Pian misalnya seorang guru di sekolah. Kemudian tiba-tiba datang seorang siswa. Nah, pian tidak mengatakan datang siswa itu. Kalau siswa itu berarti sudah dikenal, telah datang kepadaku seorang siswa. Pian menyebutkan dengan umum seorang siswa. Nah, maka bahasa Arabnya apa? Talibun. Ja'ani talibun. Telah datang kepadaku seorang siswa. Kitabun, sebuah buku. Ya, sebuah buku. Saya menemukan sebuah buku di masjid. Pian tidak menyebutkan buku tauhid, buku nahu, tapi menggunakan sebuah buku. Nah, maka menggunakan nakirah pakai tanwin dan seterusnya. Yang kedua, isim ma'rifah, isim yang jelas bendanya sudah ditentukan. Contoh at-talibu. Nah, makanya at-talibu itu diterjemahkan dengan siswa itu atau siswa tersebut. Mana si Muhammad? Oh, Muhammad kah? Muhammad itu gimana si Muhammad? Muhammad itu adalah siswa yang baik. Nah, Muhammad itu adalah siswa yang baik. Ya, jadi ketika siswa itu sudah dikenal, sudah diketahui, maka dia menggunakan alif lam. Siswa tersebut telah datang. Ya, ja'at talibu, maka pakai alif lam. Berarti ketika kita mengucapkan siswa tersebut, kita sudah tahu siswa siapa yang dimaksud. Makanya menggunakan ma'rifah, yaitu pakai alif lam. Al-kitabu, kitab itu atau kitab tersebut. Hindun, Zaidun, Fatimatu, Muhammadun. Nama orang itu semuanya ma'rifah. Ya, ma'rifah kenapa? Dia dikenal. Ya, ada namanya muadzin kita Robi, Mas Robi. Pasti pian kenal. Nah, kenal itu namanya ma'rifah, sudah diketahui, sudah ditentukan bahwa orang ini namanya Robi, Mas Robi. Ada namanya Muhammad, ada namanya Abdurrahman, Abdullah. Jadi semua nama itu ma'rifah karena sudah diketahui. Nah, Pak Saifullah. Siapa yang tidak tahu Pak Saifullah? Ma'ruf. Maka dinamakan dengan isimnya ma'rifah karena nama orang. Jadi kalau sudah menjadi nama Muhammad, Abdullah, Abdurrahman dan seterusnya, dia termasuk isim ma'rifah. Alasannya karena dia nama. Kemudian tanda-tanda dan macam-macam isim ma'rifah. Satu, ada alif lamnya. Ketika ada sebuah isim pakai alif lam, nah maka isim tersebut sudah diketahui di otak kita siapa yang dimaksud. Ya, sudah diketahui isim tersebut apa yang dimaksud atau siapa yang ditentukan atau dimaksudkan. Contoh at-talibu, siswa tersebut. Siswa tersebut sungguh nakal. Pian pasti tahu siapa siswa itu yang sudah pian sebut. Siswa tersebut sangat nakal misalnya. Nah, maka siswa tersebut itu sudah tahu siapa yang pian maksud, maka menggunakan alif lam. Siswa itu sangat rajin. Siswa itu rajin benar. Pasti pian sudah tahu siapa siswa yang dimaksud. Nah, maka siswa itu menggunakan alif lam. Al-kitabu, al-ma'hadu, ma'had, pondok atau pesantren. Al-maktabatu, perpustakaan. Al-aqlamu, pulpen. Al-mudarrisu, guru itu atau guru tersebut. Ketika isim itu pakai alif lam, maka dia ma'rifah, sudah dikenal dan sudah pian tahu apa yang dimaksud. Nah, kemudian berkaitan tentang tauhid ya. Apa isim yang paling sangat dikenal oleh semua orang? Maka jawabannya adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pakai alif lam. Kemudian sebuah nama Tuhan kita. Jadi Allah itu sudah dikenal oleh orang Islam, non Muslim pun juga sudah tahu bahwa Allah adalah Rabb kita. Allah itu namanya A'raful Ma'arif. Kalau istilah nahu disebutkan oleh para ulama dengan A'raful Ma'arif, isim yang paling ma'rifah, isim yang paling dikenal, yang paling diketahui. Dua, ini murojaah ya. Dua adalah macam-macam isim ma'rifah, isim domir. Semua domir itu kata ganti, baik kata ganti pertama, aku, kami, ana, nahnu, atau kata ganti kedua, kamu, kalian berdua, kalian, atau kata ganti ketiga, dia, mereka berdua, dan mereka. Jadi itu namanya domir kata ganti. Atau yang berjumlah berapa? 14 ya. Domir itu banyak, tapi ulun tidak menyebutkan semuanya ini ya. Cukup yang tahu domir huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kalau enggak salah kemarin kita sudah belajar ya di durusul ughah. Ana tuliskan kalau enggak salah Bu ya. Sudah ulun tuliskan itu. Domir huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu namanya domir. Nah, setiap domir dia ma'rifah. Dia ma'rifah, sudah ditentukan siapa domir tersebut. Contoh, ketika anak pian masuk keluar rumah dan hendak masuk ke luar, hendak masuk ke dalam, dia ngetok pintu. Lalu pian betakun, siapa di luar? Ulun. Nah, jar anak pian, ana. Ketika pian mendengar suara anak pian dan dia mengatakan ulun ma'ai, pasti pian tahu siapa suara yang dimaksud, yaitu anak pian. Maka ana itu ma'rifah. Kenapa? Karena dia domir, kata ganti. Ini cukup banyak, tapi pian cukup yang mana? Yang dalam table, yang huwa humahum, domir munfasil ya, domir yang terpisah dengan kalimat lain. Huwa humahum, dia tidak bersambung dengan kalimat baitun kah, kalimat bi kah, kalimat min kah. Dia terpisah huwa humahum. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kita ulang sedikit. Huwa artinya dia untuk seorang laki-laki. Ketika kita menyebutkan dia, maksudnya seorang laki-laki. Ada bapak-bapak, lalu jerpian beliau mau kemana, maka menggunakan huwa, karena yang kita bicarakan untuk seorang laki-laki. Huma mereka berdua, dalam kurung laki-laki, ada Muhammad dan abahnya. Nah, mereka berdua mau kemana, maka mereka berdua bahasa Arabnya huma. Ya, hum mereka. Hum artinya mereka, tapi untuk banyak laki-laki, tiga atau lebih. Mereka minimalnya tiga, maksimalnya tidak ada batasan. Contoh ada 100 orang bapak-bapak, bubuhan sidin mau kemana? Nah, bubuhan sidin itu bahasa Arabnya apa? Hum. Ya, kemudian tiga pertama untuk laki-laki, nah tiga berikutnya untuk perempuan. Hiya, dia, seorang perempuan. Huma, mereka berdua perempuan. Hunna, mereka para perempuan. Tiga berikutnya untuk laki-laki. Anta, kamu, untuk seorang laki-laki. Anta, ila aina anta, lawan bicara kita seorang laki-laki. Ila aina anta, kamu mau kemana? Kemudian ketika lawan bicara kita dua orang laki-laki, ila aina antuma, kalian berdua mau ke kemana? Tiga orang laki-laki, kita betakun, bubuhan pian mau kemana? Kalian mau kemana? Maka bahasa Arabnya apa? Antum, ila aina an antum. Kemudian tiga berikutnya untuk perempuan, anti antuma antunna, anti kamu untuk seorang perempuan. Antuma kalian berdua perempuan, antunna kalian dalam kurung para perempuan. Kemudian ana saya, aku ulun unda, baik yang menyebutkan laki-laki atau perempuan, sama domirnya ana. Nahnu pun juga sama, kami atau kita, baik yang mengucapkannya semua laki-laki atau semua perempuan, atau laki-laki dan perempuan gabung, maka kami bahasa Arabnya apa? Nah, nahnu. Kemudian tiga isim isyarah. Macam-macam isim ma'rifah adalah yang ketiga isim isyarah atau ismul isyarah, kata tunjuk, kata menunjuk ya. Isim isyarah ini terbagi dua. Ada yang untuk dekat, ada yang untuk jauh. Penggunaannya untuk yang dekat, ada yang untuk jauh. Yang dekat terjemahnya ini. Nah, maka menggunakan hadza, hadzani, haula'i, hadhihi dan hatani. Ada berapa? Ada lima. Nah, tapi isim isyarah ini yang artinya ini, ya, itu harus disesuaikan dengan yang ditunjuk atau yang diisyarati. Ketika yang diisyarati itu muzakkar dan mufrad, nah, maka isim isyarahnya juga harus muzakkar mufrad, yaitu kalimatnya apa? Hadza, ya. Nah, jadi harus disesuaikan yang ditunjuk. Contoh dia menunjuk sebuah buku. Ini adalah buku. Nah, karena buku mufrad, isim mufrad bentuk satu tunggal, ya. Kemudian dia muzakkar, maka menggunakan hadza. Ketika yang ditunjuknya dua kitab, nah, dan muzakkar, ya, kitab masih muzakkar, maka isim isyarahnya juga diganti menjadi hadzani kitabani. Ya, kemudian untuk jamak banyak, ya, yang dia isyarati adalah para laki-laki. Ini adalah para siswa. Nah, para siswa kan banyak, maka bahasa Arabnya tullabun. Yang dia isyarati banyak dan muzakkar laki-laki, maka bahasa Arabnya adalah ini adalah para siswa haulai. Nah, haulai, haulai tullabun. Kemudian ketika yang dia isyarati perempuan, nah, muzakkar dan muannas beda, perempuan dan laki-laki beda. Ini adalah bebek. Bebek itu muannas. Maka bahasa Arabnya hadhihi battatun. Nah, battah bebek. Kenapa muannas? Karena berakhiran ta marbutah. Nah, maka isim isyarahnya juga harus dimuannaskan. Ini mufrad, mufrad. Ini muannas, juga muannas. Ketika yang dia isyarati dua bebek, ini adalah dua bebek, dua ekor bebek. Nah, maka dirubah menjadi apa? Hatani. Ini adalah dua bebek. Nah, kemudian yang dia isyarati para perempuan. Contoh, ini adalah para ibu-ibu. Ini adalah bubuan ibu-ibu. Nah, ummahatun kan ibu-ibu, ummahat jamak dari ummun, para ibu-ibu, ummahatun. Maka sama muzakkar dan muannas, sama menggunakan ha ulai. Ini semuanya ini, ya, yang enam ini semuanya i ini. Ini adalah seekor bebek, ini adalah dua ekor bebek, ini adalah para ibu-ibu. Ini adalah kitab, ini adalah dua kitab, ini adalah para siswa. Semuanya artinya ini. Tapi biasanya, ya, diterjemahkan boleh juga kalimat haula, mereka ini. Mereka ini adalah para ibu-ibu, mereka ini adalah para siswa. Haula'il kafiruna, mereka ini adalah orang-orang kafir. Bisa pian terjemahkan ini atau mereka ini, boleh saja. Nah, ini isim isyarah ini, ya, yang maknanya ini tadi disebut dengan ismul isyarah lil qarib. Ismul isyarah, kata tunjuk untuk yang dekat. Dia menunjuk sesuatu yang dekat. Makanya, Mbak, makanya artinya apa? Ini kan? Ini karena yang dia tunjuk dekat. Ini adalah mobil. Gak mungkin 1 kilometer, ini adalah mobil. Dia menunjuk jauh, gak mungkin. Pasti dekat, ini adalah mobil, ini adalah kucing, ini adalah burung, ini adalah bebek, dan seterusnya. Qarib berarti apa? Dekat. Yang dia isyarati dekat. Ya. Nah, ada lagi yang dia isyarati jauh. Maka terjemahnya apa? Itu. Kita menunjuk bintang. Bintang kan jauh, itu adalah bintang. Enggak mungkin ini adalah bintang, itu adalah bintang karena yang kita tunjuk jauh. Nah kalau itu, maka dirubah lagi, bukan haza. Maka juga dibedakan antara yang muzakkar dengan muannas. Ketika yang dia tunjuki muzakkar, bintang, najmun, nah bintang muzakkar, maka menggunakan zalika najmun, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian kita baca dulu. Keterangan isim isyarah dekat untuk isim jamak yang tidak berakal menggunakan hadhihi. Isyarah jauh untuk isim jamak yang tidak berakal menggunakan tilka. Kita habiskan dulu ini dah, yang zalika, ya, yang zalika. Kemudian ketika yang dia isyarati ini dua najmani, dua bintang, itu adalah dua bintang, maka bahasa Arabnya apa? Zanika, itu adalah dua bintang. Zanika. Kemudian ketika dia mengisyarati banyak tapi muzakkar, itu adalah para siswa. Apa bahasa Arabnya? Ula ulaika. Nah, itu adalah para siswa. Jadi ini dibedakan, ya. Ulaika. Nah, itu adalah para siswa. Ulaika tullabun. Salah kalau pian dzalika tullabun, salah. Karena dzalika ini untuk mufrad, untuk satu, najmun satu pas. Jadi harus disesuaikan antara muzakkar juga muzakkar, muannas juga muannas. Kemudian ketika yang diisyarati muannas, ini kan muzakkar, ya, itu adalah kucing, kucing muzakkar, itu adalah bebek, maka menggunakan tilka. Bebek muannas. Nah, bat tutun. Itu adalah dua bebek, tanika. Tanika bab potani. Kemudian itu adalah para siswi, sama ulaika, ya, tidak berubah. Ulaika tolibatun. Nah, itu adalah para siswi. Nah, seperti itu, ya. Jadi apa namanya, dibedakan isim isyarat untuk muzakkar, untuk muannas, mufrad, musanna, jamak, maka harus dibedakan. Nah, di tabelnya ada, perhatikan, kita baca tabel. Dari kanan dulu, isim isyarah lil qarib, penunjukan dekat, terjemahnya ini, haza, bahwanya satu. Apa maksudnya? Untuk satu orang. Hazani dua, untuk dua, dua isim yang dia tunjuk, dua isimnya, tapi untuk muzakkar, bukan untuk muannas. Baik yang dia isyarati lil aqil, berakal, atau yang dia isyarati tidak berakal. Contoh yang berakal apa? Ini adalah siswa, hadza talibun. Contoh yang tidak berakal, ini adalah pulpen, hadza qalamun. Jadi sama antara yang berakal dengan yang tidak berakal. Contoh yang musanna, ini adalah dua siswa, hadhani tolibani. Ini adalah dua pulpen, hadhani kolamani. Jadi yang berakal, yang tidak berakal, isim isyarahnya sama. Kemudian khusus untuk haulai, nah, dua, lebih dari dua, lebih itu dua, lebih dari dua apa dua, ya? Lebih dari dua, kan? Ya, atau minimalnya dua, lebih dari dua. Haulai bawahnya lebih dari dua. Maka ini penggunaan untuk muzakkar atau muannas. Contoh haulai tullabun, ini adalah para siswa. Atau untuk muannas, ini adalah para siswi. Haulai talibatun, ini adalah para siswi. tapi khusus untuk yang berakal. Kalau yang dia isyarati tidak berakal, maka tidak boleh menggunakan haulai. Contoh, ini adalah pulpen-pulpen. Maka salah kalau menggunakan haulai aklamun. Karena haulai ini untuk jamak yang berakal. Jamak yang dia isyarati adalah yang berakal. Nah, bagaimana seandainya kita mengisyarati jamak taksir yang bentuknya tidak berakal? Contoh, ini adalah pulpen-pulpen. Maka jawabannya tadi keterangan tadi, keterangan nomor 1. Isyarat dekat untuk isim jamak yang tidak berakal menggunakan hadhihi. Maka bahasa Arabnya apa? Ini adalah pulpen-pulpen. Hadhihi aklamun. Karena aklam tidak berakal, maka isyaratnya harus mufrad muannats, yaitu dengan hadhihi. Contoh lain, binatang kan tidak berakal. Ini adalah ikan-ikan. Nah, apa bahasa Arabnya? Ini adalah ikan-ikan. Ikan-ikan kan jamak banyak, 10 kilo misalnya. Ini adalah ikan-ikan jarpian. Maka bukan menggunakan haulai, tetapi menggunakan hadhihi. Nah, asmakun dijamakkan, jamak taksir. Hadhihi asmakun. Karena ikan tidak berakal. Jadi penggunaan haulai ini khusus untuk jamak yang berakal, baik jamaknya muzakkar atau jamaknya muannas. Maka coba pian perhatikan sekali-kali kalau pian membaca Al-Quran ada kalimat haulai, pasti setelahnya jamak, pasti setelahnya jamak yang berakal. Kemudian hadhihi dan hatani. Hadhihi satu untuk mufrad, hatani untuk dua, ya, hatani untuk dua. Kemudian bawahnya untuk muannas. Kemudian bawahnya lagi untuk yang berakal dan tidak berakal. Ghairul aqilah, tidak berakal. Contoh yang berakal, ini adalah Muhammad. Ah, kadang mungkin Muhammad muzakkar, ya. Ini adalah seorang siswi. Hadhihi talibatun. Untuk yang tidak berakal, ini adalah mobil. Hadhihi sayyaratun. Kemudian untuk dua, ini adalah dua siswi. Hatani talibatani. Untuk yang tidak berakal, ini adalah mobil, dua mobil. Hatani sayyaratani. Kemudian sampingnya, isyarah lil ba'id, isyarah yang jauh, terjemahnya itu. Contoh zalika dan zanika. Zalika bahunya satu untuk mufrad, zanika untuk dua. Tapi untuk muzakkar, baik yang berakal atau tidak berakal. Contoh, itu adalah seorang laki-laki. Zalika rojulun. Itu adalah sebuah rumah. Zalika baitun. Kemudian, kalau dua, itu adalah dua ustad. Zanika ustadzani. Kemudian yang tidak berakal, itu adalah dua rumah. Zanika baitani. Kemudian ulaika. Ulaika terjemahnya itu. Di Al-Quran kalau kada khilaf, terjemah depak mereka. Mereka itulah orang-orang kafir. Ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka itulah orang-orang kafir. Atau ringkasnya, itu adalah orang-orang kafir. Bisa seperti itu pian terjemahkan. Jadi ulaika itu lebih dari dua, berarti berapa? Minimalnya tiga. Nah, ulaika untuk muzakkar dan muannas, baik muzakkar atau muannas, tapi syaratnya dia harus berakal. Itu adalah orang-orang kafir. Apa bahasa Arabnya? Ulaika kafiruna. Itu adalah orang-orang kafir perempuan. Ulaika kafirun. khatun. Syaratnya apa? Dia harus berakal. Kemudian tilka untuk satu muannas, zanika untuk dua juga muannas. Boleh yang berakal atau tidak berakal. Nah, keterangan yang kedua kita baca. Isim isyarah jauh untuk isim jamak yang tidak berakal menggunakan tilka. Nah, contoh itu adalah sapi-sapi betina. Sapi tidak berakal, tapi dia jamak, itu adalah sapi-sapi betina. Nah, maka sapi betina bahasa Arabnya apa? Baqaratun. Apa bahasa Arabnya itunya? Karena ini jamak yang tidak berakal, maka menggunakan tilka, mufrad muannas. Nah, itu rumah-rumah, maka tilka. Tapi kalau berakal yang dia isyarati, contoh itu adalah para ustad. Ika. Nah, itu adalah para ustad asa tidu ha ulaika asa adalah para ustad atau para siswi, ulaika talibatun. Boleh yang mudzakkar atau muannas, yang penting apa? Kemudian keterangan ketiga, hadani dan hatani, hanya panjang ya. Di buku yang lain hanya ini pakai alif ya. Di sini enggak pakai alif. Coba ulun cek lagi. Di buku yang hijau itu ada, dia menggunakan, dia ada alifnya hatani. Di sini enggak ada alif. Coba ulun cek ada. Panjang kah? Ha, enggak ada alifnya. Ya, tapi dia dibaca panjang hatani, tapi penulisannya enggak ada alif. Nanti kita cek nih. Di sini hatani ya. Enggak ada alifnya setelah ha, tapi tetap dibaca panjang hatani. Hadzani, kalau hadzaninya benar. Jadi penulisan hadzani seperti ini ya. Pian salah kalau seandainya menulis hadza itu seperti ini. Hadza. Nah, ini salah. Hadhihi salah. Hadzani. Nah, salah. Dia enggak ada alifnya tapi tetap dibaca panjang. Ha, makanya ulun tulis seperti ini. Ha dihi. Hadzani. Nah, ha-nya panjang. Bukan seperti ini ada alifnya, enggak. Yang ragu itu hatani. Ya. Ulun tadi seperti ini ya. Nah. Kalau di buku kan seperti ini. Nanti kita cek lagi. Nah, seperti itu. Hatani. Kalau enggak salah di buku hijau itu pakai alif dia, tapi nanti kita cek insyaallah penulisannya seperti apa. Keterangan tiga, hadzani dan hatani ditinjau dari taghyirnya, ditinjau dari perubahannya. Taghyirnya artinya perubahannya, dalam kurung perubahan di akhir kalimat. Ditinjau dari perubahannya, taghyirnya adalah mu'rab untuk pembahasan pada pasal kelima. Ini pasal keberapa ini? Belum ya? Belum ya, pasal pertama nanti saja ya. Jadi untuk hadzani dan hatani ditinjau dari taghyirnya, dalam kurung perubahannya adalah mu'rab, bukan mabni, adalah mu'rab. Tapi nanti dibahas di pasal kelima. Keterangan keempat, isim isyarah lain untuk umum. Nah, isim isyarah bukan cuma hadza, hadzani, haula, dzalika, dzanika, ulaika, bukan cuma itu, tapi ada isim isyarah yang digunakan umum, baik bilangannya dan jenisnya ialah huna. Huna itu mau laki-laki, mau perempuan, mau satu, mau dua, mau tiga, mau seribu orang tetap huna. Contoh, dia di sini. Huna di sini. dia ini seorang laki-laki, bahasa Arabnya apa? Huwa huna. Kalau dia untuk seorang perempuan, dia di sini, hiya huna. Kami di sini, nahnu huna. Tetap hu huna, tidak berubah-ubah. Mau jenisnya mudzakkar, muannas, huna. Mau satu, mau dua, mau banyak, tetap hu huna. Contoh tadi, dia di sini, huwa huna. Dia seorang perempuan, hiya huna. Kalian laki-laki di sini, antum huna. Kalian perempuan di sini, antunna huna. Saya di sini, ana huna. Kami di sini, nahnuhu huna. Huna tidak akan berubah-ubah, sekalipun jenis dan bilangannya berubah juga. Kemudian hunaka, hunalika, sama maknanya di sana. Di sana ada matahari, hunaka syamsun. Di sana ada bintang, hunaka najmun. Di sana ada ibu-ibu, hunaka ummahatun. Di sana ada seorang laki-laki, hunaka rajulun. Mau banyak satu, dua laki-laki perempuan, tetap huna, hunaka. Hunalika di Al-Quran, hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalika, di sana. Mau satu orang laki-laki, hunalika Zakaria. Mau seorang perempuan, hunalika Maryam. Mau banyak, hunalika tullabun, hunalika talibatun. Maka tidak berubah, tetap hunalika. Sama pun juga begitu, sama artinya di sana. Contoh dalam jumlah, hadza untuk mufrad muzakkar, hadza kitabun, hadza kitabun, hadza tilmidun, hadza masjidun, hadza madrasatun, hadza hadhihi madrasatun, hadza qalamun, hadza kitabun, hadza asadun, dan seterusnya. Hadhani qalibani, hadhani qalamani, hadhani najmani, dan seterusnya. Hadhihi, hadhihi syajaratun, hadhihi madrasatun, hadhihi sayyaratun, hadhihi ka'batun, dan seterusnya. Kemudian tanika untuk dua musanna, dua musanna perempuan. Tanika madrasatani, tanika aisyatani, tanika saburatani, dan seterusnya. Zalika itu muzakkar, zalika fadlullah, zalika muhammadun, zalika kitabun. Kemudian zalika kitabani, ini adalah dua kitab. Kemudian tilka haqibatun muannas mufrad, tilka haqibatun ini itu adalah tas. Jadi haqibah ini tas untuk sekolah atau bagi guru, itu haqibah dipakainya. Bukan mihfadhah, bukan. Tapi haqibah. Jadi tas kajian, tas ustadz, tas guru, tas mahasiswa, tas santri disebut apa? Haqibah. Haqibah. Ini adalah tas, itu adalah tas, tilka haqibah. Haula'i muslimuna, ini adalah orang-orang Islam. Hadihi kutubun, ini adalah kitab-kitab. Tilka buyutun, itu adalah buku-buku. Hatani talibatani, ini adalah dua siswa. Ulaika sha'imatun, itu ya, itu apa ini? Itu ya, itu adalah perempuan-perempuan yang berpuasa. Intinya isim isyarah, mau ini, mau itu, mau satu, mau dua, mau huna, sama, hunaka, dan hunalika, dia adalah isim isyarah. Kalau isim isyarah berarti dia ma'rifah, termasuk isim ma'rifah. Contoh ini adalah buku. Berarti buku itu sudah ditentukan belum? Sudah. Makanya dia tunjuk. Makanya dia kasih isyarat. Ini adalah buku. Ini adalah pulpen. Hadza qalamun. Nah, maka hadzanya, ininya ma'rifah nakirah. Ma'rifah dikenal karena pian mengangkat sebuah pulpen. Maka dia dikenal. Kemudian yang keempat, sampai di sini ada pertanyaan dulu, silakan isim isyarah. Ada mic-nya? Silakan. Ada? Kalau ada, kita teruskan. Ada? Kereda kah? Kereda, iya. Kita teruskan. Keempat, yang termasuk macam-macam isim ma'rifah, isim yang sudah dikenal, yang sudah diketahui di otak ya bagi orang yang mengucapkannya adalah isim mausul. Namanya isim mausul. Isim mausul ini maknanya adalah kata sambung. Dia menyambungkan kalimat kepada kalimat yang setelahnya. Kalau seandainya isim mausul ini tidak ada, maka kalimat setelahnya maknanya tidak sempurna. Isim mausul ini pun juga termasuk isim ma'rifah. Nah, lafaznya ada beberapa macam. Ada berapa di sini? Ada 7 ya. Satu alladhi, bawahnya satu. Berarti maksudnya apa? Satu orang. Alladhani, dua. Alladhina, banyak. Tapi mudzakkar untuk laki-laki. Alladhi, satu orang. Alladhani, dua. Alladhina, banyak. Tapi mudzakkar untuk laki-laki. Kemudian allati, allatani, allati, allai. Nah ini allati, satu orang. Allatani, dua. Allati dan allai untuk jamak perempuan, tiga atau lebih. Semuanya mu'annath. Dan alladhi artinya apa? Yang. Artinya yang. Contoh, saya yang kehilangan dompet. Analladhi, apa? Analladhi faqudat minni al-mihfadah. Saya yang kena musibah. Analladhi usabu bi musibah. Nah, saya yang, nah yang itu bahasa Arabnya apa? Alladhi. Catatan. Ada beberapa isim mausul yang lain, yaitu man untuk menyambung isim yang berakal. Sebelum itu kita jelaskan dulu yang dalam tabel ini contoh-contohnya ya. Jadi ini banyak diada di dalam Al-Quran. Alladhi, alladhani gak terlalu banyak ya. Walladhani ya'tiyaniya huma. Ada alladhina, ya ayuhalladhina amanu, allati, allati untuk seorang perempuan, allati ini seorang perempuan, allati dan allai, wallai ya'isna minal mahid. Nah jadi contohnya apa? Alladhi, alladhi ini untuk mufrad mudzakkar, untuk mufrad mudzakkar ya. Contoh tadi analladhi, nah, saya yang analladhi apa yuk? Saya yang menikah tadi, contoh aja bu ya. Analladhi nakahtu anifan, anifan, anifan. Analladhi nakahtu anifan. Saya yang telah menikah tadi. Nah, maka karena yang mengucapkan seorang laki-laki, maka alladhi. Kemudian ketika yang mengucapkannya seorang perempuan, saya yang menikah tadi. Tetap ana ya. Ana kan untuk seorang laki-laki perempuan. Maka menggunakan apa? Analladhi. Nah, dia menyambung kalimat setelahnya. Saya yang telah menikah tadi, anifan tadi, zorof, nakah tu anifan. Kemudian ketika yang kawin dua orang ya, dan dia apa namanya, dua bersaudara langsung kawin pada hari itu, dua-duanya langsung dikawinkan kuitannya. Apa bahasa Arabnya? Kami yang menikah tadi ya. Kami yang menikah tadi dan dia dua orang laki-laki bersaudara. Maka bahasa Arabnya nahnu. Jadi nahnu itu dua orang bisa. Nahnu, nahnu al-ladhani. Nah, karena dia dua orang laki-laki. Nahnu alladzani nakahna, yang telah menikah anifan tadi. Anifan ta tadi. Nah. Nakahna. Kemudian ketika yang kawin kembar bebinian. Ulun enggak susah ya. Tepat-tepun tahu jadinya. Ulun. Contoh yang lain aja. Dua orang Muhammad, ini untuk dua orang laki-laki, dua orang perempuan. Al-bintani, ya. Dua orang perempuan. Nah. Yang, nah, apa bahasa Arabnya yang? Al-latani, karena dia dua orang perempuan. Bintani latani, bintana, ya. Nama sarden, ya. Al-bintani al-latani, dua orang perempuan yang sedang duduk di masjid. Apa sedang duduk? Tajlisani. Panjang enggak apa-apa. Namanya Aisyah dan Fatimah. Nah, langsung aja Aisyatu wa Fatimatu. Aisyatu wa Fatimatu. Nah, Aisyatu al-bintanillatani, ini sih mausulnya, dua perempuan yang sedang duduk. Mana masjidnya? Enggak usah gerusakin. Dua anak perempuan yang sedang duduk, Aisyah dan Fatimah. Maksudnya apa? Dua anak yang sedang duduk itu namanya Aisyah dan Fatimah. Di sini menggunakan al-latani. Kenapa? Karena dia menyambung isim dua musanna. Musanna kemudian dua. Nah, mana lagi yang belum? Untuk seorang perempuan sudah. Untuk banyak ya, para perempuan yang sedang duduk itu namanya, nah, baru tambah tiga lagi, tambah satu nama lagi. Di menulis ini. Kalau ulun halus tulisannya, pian kaulah menulis. Supaya kata terlalu banyak. Al-bintani, bukan al-bintan, banyak ya. Al-banat, para perempuan atau anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan yang, apa bahasa Arabnya? Boleh dua ya. Boleh al-la'i. Ini di Al-Quran ada wal-la'i ya'isna minal mahid. Boleh allati. Allati juga ada di dalam Al-Qur'an, wallati takhafu na nusyuzahunna. Nah, menggunakan allati. Yang duduk di masjid, para anak-anak perempuan yang allai dan allati. Sedang duduk, ya jelisna. Namanya Fatimah, Aisyah dan Khadijah. Nah, pian tulis saja Fatimah, Aisyah dan Khadijah. Intinya adalah ini. Ketika dia menyambung jamak muannas, jamak perempuan, maka isim mausulnya pun juga harus dirubah menjadi al-la'i atau al-lati. Kemudian, ketika yang duduk-duduk itu para laki-laki. Nah, contoh al-ikhwan. Para laki-laki, ini jamak bu ya. Tapi pian menyebutnya mufrad. Ikhwan itu orang mana? Ya, mana cuma satu orang dia. Al-ikhwan, para laki-laki yang, apa bahasa Arabnya? Yang alladzina. Nah, makanya ya ayyuhalladzina amanu. Amanu banyak jamak laki-laki, maka menggunakan alladzina. Alladzina. Al-ikhwanul ladzina yajlisuna, para ikhwan yang sedang duduk itu namanya siapa? Muhammad, misalnya Muhammad dan Zaid dan Ali. Nah, Ali, Muhammadun wa Zaidun wa Aliyun. Jadi ini isim mausulnya. Karena ini jamak mudzakkar, para laki-laki, para ikhwan, maka isim mausulnya pun harus dijamak mudzakkarkan, ya. Harus dijamak mudzakkarkan. Ya. Kemudian catatan tadi, ya. Ada beberapa isim mausul yang lain selain alladhi, allati, alladhani, allatani, alladhina, allai, dan allati. Ada yang lain yang mana dia termasuk isim mausul, maka diterjemahkan bisa semakna dengan alladhi, yang, atau orang yang, ya. Contoh seperti di sini adalah ada contoh dalam jumlah sebelah kiri tiga, baris ketiga, jaa man ta'allama, sebelah kiri baris ketiga, jaa man ta'allama. Jadi man itu maknanya alladhi, bisa kita ganti dengan alladhi, jaa alladhi ta'allama. Apa maknanya? Telah datang yang belajar. Atau biasanya para ustadz menerjemahkan man itu dengan orang yang. Ja'a man ta'allama, telah datang orang yang belajar. Jadi man ini digunakan kebanyakannya untuk yang berakal. Makanya diterjemahkan dengan orang yang. Nah, contoh, telah meninggal orang yang kena penyakit demam. Nah, telah meninggal orang yang kena penyakit demam. Sidin sudah 2 tahun kena demam, lalu Sidin meninggal. Karena meninggalnya pas demam ketabrak motor, lalu meninggal. Mata, nah, man, man, mata man yusobu, yusobu ini yang kena musibah, bi maradil humma, humma adalah demam. Nah, mata man yusobu bi maradil humma, telah meninggal orang yang kena musibah penyakit demam. Atau contoh yang lain, ujar salah satu akhwat, saya telah menolak orang yang berdatang lawan ulun. Nah, apa bahasa Arabnya? Menolak apa menolak? Rafattu. Nah, masya Allah. Menolak, rafattu. Saya telah menolak orang yang berdatang itu apa ya? Manadzara, benadzar ya. Contoh aja ya. Manadzara ilayya. Nah, sakit hati yang lakiannya. Rafattu man nazara ilayya. Saya telah menolak orang yang menazar kepadaku. Nah, maka menggunakan man. Man adalah isim mausul. Sekalipun dia maknanya umum, ya, orang yang, tapi pian tahu siapa yang pian tolak. Makanya dia ma'rifah. Si anu yang pian tolak, tapi pian menggunakan kalimat man, seakan-akan umum, enggak. Pian sudah tahu siapa yang pian tolak, tapi pian kada menyebutkan namanya dengan menggunakan man saja, tetap dia ma'rifah. Pian sudah tahu siapa orang ini. Saya menolak orang yang menazor kepada saya. Itu man tadi, ya. Jadi man ini digunakan untuk yang berakal, isim mausul untuk yang berakil, akil. Tapi kalau alladhi tadi, alladhi kemudian allati, itu untuk yang berakal atau tidak berakal, dia umum. Contoh, saya membeli baju yang warnanya bagus. Saya membeli baju atau yang harganya 1 miliar misalnya, karena semuanya ada berliannya. Contoh. Jadi intinya apa? Alladhi dan allati itu bisa untuk yang berakal atau tidak berakal. Contoh tadi, saya telah membeli. Ishtaraitu. Ishtaroi. Duh, tulisan ulun ni ini supaya bagus ya, hapuslah. Ishtaraitu libasan, sebuah baju atau al-libasa, baju yang, nah yang apa? Alladhi, kenapa menggunakan alladhi? Karena libasnya mufrad dan dia muzakkar, maka alladhi. Ishtaraitu al-libasa alladhi launuhu, warnanya hitam, aswad. Alladhi launuhu aswad, hitam, aswadu. Nah, intinya adalah alladhi menggunakan alladhi sekalipun dia menyambung isim yang tidak berakal. Tapi kalau man itu untuk yang berakal saja. Kemudian yang ma, ya, ma untuk menyambung isim yang tidak berakal. Contoh, hadza ma akhadtu, ini yang aku ambil. Nah, jadi ma itu bisa pian terjemahkan dengan ini yang aku ambil, hadza ma akhadtu. Ini yang aku ambil, hadza ma akhadtu, ini yang aku ambil. Nah, hadza ma akhadtu, ini yang aku ambil. Pian misalnya mengambil apa? Mengambil baju. Tapi pian kada menyebutkan baju. Pian kada menyebutkan baju, tapi pian menggunakan isim mausul, boleh. Hadza ma akhadtu, ini yang aku ambil. Tapi pian memperlihatkan kepada orangnya, hadza ma akhadtu, ini yang aku ambil. Contoh yang lain, pian menyimpan emas. Nah, tapi pian kadang mengatakan saya menyimpan emas, enggak, tapi dengan isim mausul, hadza, saya ma, hadza ma kanaztu, ini yang aku simpan. Hadza ma kanaztu, ini ma yang aku simpan. Biasanya ma ini diterjemahkan dengan apa yang, apa yang. Tapi kalau yang saja boleh. Coba pian perhatikan ketika belajaran bahas, belajaran kajian, dan pian punya buku. Perhatikan ustadz ketika menerjemahkan kalimat ma dan man. Ya, kemudian man itu, ya, semoga tidak melebar. Man itu dia banyak fungsinya. Salah satunya adalah pembahasan kita isim mausul. Tapi kalau man seperti contoh man jadda wajada, apa artinya Bu? Man jadda wajada. Hah? Ya? Barang siapa? Bukan siapa. Karena man ini bukan isim mausul. Namanya adalah man isim syarat. Jadi man itu banyak, ya. Ada fungsinya isim mausul, ada fungsinya isim syarat, ada fungsinya pertanyaan. Man rabbuka, ini bukan mausul, tetapi isim istifham. Siapa Tuhan, Tuhanmu. Jadi man itu fungsinya banyak. Ada man isim mausul, artinya yang, artinya siapa atau yang. Ada man isim syarat, syarat bukan isyarat, persyaratan, seperti ini, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia dapat. Ada man namanya isim istifham, pertanyaan, seperti man rabbuka, siapa Tuhanmu, man abuka, siapa abahmu. Jadi man itu ada beberapa fungsi. Di sini kita belajar man itu fungsinya mausul, untuk menyambung antara kalimat sebelum kepada setelahnya. Contoh tadi, man rafattu man nazara ilayya, ujar pian, rafattu man nazara ilayya, saya menolak orang yang menazar kepadaku. Nah, itu fungsi dari man, yaitu untuk menyambung rafattu kepada Rafattu man kepada nadhara. Rafattu disambung kepada nadhara, maka menggunakan kalimat kalimat man, isim mau mausul. Ya. Kemudian ayyu, yang keberapa ini? Yang ketiga, ayyu untuk menyambung semua isim. Contohnya ada enggak di sini? Ayyu. Enggak ada di sini ya? Kita lewati ini, ulun kada mencari tadi, belum murojaah ya. Kita lewati kalimat ayyu yang fungsinya adalah isim mausul. Karena ada ayyu yang fungsinya adalah isim istifham, pertanyaan. Kita lewati dulu kalimat ayyu, ulun belum murojaah ini. Kemudian yang berikutnya allati dan allai, alladzina. Alladzina, allati dan allai hanya untuk menyambung isim jamak berakal. Kalau alladzina untuk jamak mudzakkar, kalau allati dan allai untuk jamak muannats. Tapi yang berakal, yang tidak berakal enggak boleh menggunakan alladzina. Untuk isim yang tidak berakal bisa memakai allati atau ma. Contoh, saya membeli mobil-mobil yang harganya murah. Nah, yang harganya murah. Saya membeli rumah misalnya, ishtaraitu. Ini untuk menyambung isim yang tidak berakal. Rumah apa? Rumah-rumah al-buyut. Nah, ini kan jamak tapi tidak berakal. Saya membeli rumah-rumah yang. Karena dia tidak berakal, maka yangnya enggak boleh. Alladzina, allati enggak boleh. Tapi menggunakan allati. Nah, saya membeli rumah-rumah yang harganya, harga ini si'run ya, si'ruha. Kalau samanun, orang Arab jarang memakai, walaupun benar maknanya harga. Tapi yang sering dipakai sekarang, si'run itu harga. Allati si'ruha rakhis, murah. Nah, allati si'ruha rakhisun. Intinya adalah allati ini sebenarnya untuk mufrad muannats, tapi juga boleh digunakan untuk yang jamak tapi tidak berakal. Ishtaraitul buyut allati si'ruha rakhisun. Kemudian terakhir, catatan terakhir untuk pembahasan pasal kelima, ada alladzani dan allatani ayyu taghyirnya atau perubahannya. Taghyirnya artinya apa? Perubahannya adalah mu'rab. Itu nanti di pembahasan yang kelima. Kemudian kita baca contoh dalam jumlah. Dari kanan ya, kanan ke atas. Hadza talibul ladzi fil fasli. Nah, hadza talibul ladzi fil fasli. Ini adalah siswa yang ada di kelas. Kenapa menggunakan alladhi? Karena dia menyambung muzakkar mufrad yaitu at-talibu, maka menggunakan alladhi. Bawahnya hadhanit talibanil ladhani fil fasli. Ini adalah dua siswa yang alladhani, yang ada di kelas. Kenapa menggunakan alladzani? Karena dia menyambungkan isim yang sebelumnya apa? At-talibani musanna muzakkar. Bawahnya haula'it tullabul ladzina fil fasli. Ini adalah siswa-siswa yang ada di kelas. Kenapa menggunakan alladzina? Karena sebelumnya isimnya apa? Jamak lagi muzakkar. Bawahnya lagi hadhihi talibatul lati fil fasli. Ini adalah siswi yang ada di kelas. Hatanit talibatani allatani fil fasli. Ini adalah dua siswi yang ada di kelas. Ke kiri. Haula'i talibatul lati atau allai fil fasli. Ini adalah para siswi yang ada di kelas. Bawahnya uhibbul kutuballati tabhasu anit tauhidi. Saya menyukai kitab-kitab yang membahas tentang tauhid. Nah, kenapa Bu menggunakan allati? Alasannya apa Bu? Karena kalimat sebelumnya apa? Jamak yang tidak berakal. Kutub kan jamak taksir, kitab-kitab, tapi dia tidak berakal, maka menggunakan isim mausul. Contoh bawahnya man. Ja'a man ta'allama. Telah datang orang yang belajar. Orang yang belajar. Hadza ma akhadhtu, ini adalah yang aku ambil. Contoh ulun ambil banyu, tapi ulun kada sebutkan banyu. Nah, julun. Hadza ma akhadhtu, ini adalah yang aku ambil. Minum dulu. Nah, sampai di sini Bu ada pertanyaan silahkan. Munada pertemuan berikutnya gini. Ada PR kah Bu? Oh, ada kah? Durusul lugah sampai mana yuk? Ulun kada ingat nah. Ulun meringkas durusul lugah, kita ringkas saja inti pembahasannya apa? Supaya kita cepat untuk jilid kedua. Jadi yang ketinggalan bisa apa namanya bisa menyusul. Sampai mana durusul lugah? Pelajaran keberapa? Adalah yang mencatat 9 kah? Berapa yuk? Kada ingat lagi nah. Atau pelajaran kelima kah? Adakah yang mencatat? Pun? 8. Pakai orang kada mendengar pakai mikrofon. Gimana Bu? Pelajaran keberapa? Kada nyala kameknya. Suara pian nyaring ja bue. Tes coba tes Bang. Kada nyala jua lah. Ya. Hah? Dari awal kedengat lagi. Ngurung kedengat juga nah. Coba Bu, pian pandir Bang. Nah. Ya. Kalau dari depan enggak ingat. Dari depan kada ingat. Yang datang juga murid-murid yang lama, yang dari ya? Awal dulu. Apa Bu? Yang datang ini murid-murid yang dari dulu itu Ustaz, yang dari pertama. Oh. Sudah mulai sudah. Berguguran. Apa nih diteruskan jilid kan jilid 2 ya sudah ya? Belum selesai. Ah, belum selesai. Tinggal dikit lagi nih. Yang mana? PR aja Kak Ustaz. PR aja kah? Ya udah PR aja gini. Tapi ini yang durusul lughah ini isim isyarah juga pembahasannya ada isim isyarah sama aja sih sebenarnya tilka, dalika ya itu. Maka insyaallah sudah apa sudah mewakili kecuali nanti bab yang pelajaran ke-9 tentang naat man'ut sifat atau mausuf ya. Nah, itu belum. Jadi mungkin sebagian apa namanya yang baru belajar belum mengenal istilah naat man'ut atau sifat mausuf ya. Itu ada di durusul lughah. Tapi di sini nanti disebutkan di mukhtarat ini ada pembahasan tentang naat man'ut atau sifat mausuf. Kemudian tentang domir sudah ya. Zorob, nah zorob belum. Kalau zorob di sini, ini pembahasan akhir-akhir tentang zorob. Kemudian, ya, domir ya, enggak sama sih sebenarnya. Haulai pelajaran ke-13 tentang haulai di durusul lughah. Jadi kurang lebih sama aja dengan yang di sini. Ya. Nah, yaudah kita sambung durusul lughah yang kemarin aja ya. Karena insya Allah bab-bab yang awal-awal itu sama dengan yang ada di mukhtarat. PR yang mana Bu PR-nya? Apa perintahnya? di Al-Qur'an kah? Mana Bu? Al-Baqarah ayat 154 sampai 169. Ada yang lupa. Halaman Surah An-Nisa Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 154 sampai 169. 154 169 154. Nomor 1 apa? Cari 4 jamak taksir beserta mufradnya. Cari jamak taksir bersama mufradnya sampai 169 kah? Iya. Dua halaman. Cari isim mufrad bersama jamak taksir. Jamak taksir. Oh iya. Perhatikan Bu ya. Kalau yang tidak ulun sebutkan berarti pian salah menyebutkan. Yang pertama kalimatnya adalah ulun betakun. Nah, ini betakun. Amwatun itu jamak taksir bukan? Bukan. Amwatun. Ayo. Ada yang menyebutkan jamak taksir? Amwat? Enggak ada. Tapi jamak taksir, ulang betakun. Perubahannya itu berapa bentuk? Jamak mu'anas salim itu dia ujungnya bisa berapa harokat? Jamak muannas salim bisa 3. Jamak muannas salim itu bisa 2. Cuma 2 ya. Cuma domah dan kasrah. Makanya pian cari tidak mungkin menemukan jamak muannas salim itu fathah. Makanya muslimatun atau muslimatin. Tidak mungkin muslimatan, enggak mungkin. Contoh ayatun ayatin. Tidak pernah pian menemukan ayatan. Jamak muannas salim itu cuma 2 ujungnya harokatnya, kalau kada dhamma atau kasrah. Tapi kalau amwatan, amwatun, ada amwatan di surah Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Berarti ini jamak muannas salim atau bukan? Bukan. Berarti jamak taksir. Tapi dia modelnya mirip jamak muannas salim. Mirip ya. Tapi ketika dia mansub ternyata dengan fathah. Jamak taksir ketika dia nasab dengan fathah. Nah, maka amwatan bukan jamak muannas salim. Tapi apa? Jamak taksir. Karena dia nasab dengan fathah amwatan. Jamak muannas salim itu enggak mungkin fathah ujungnya, enggak mungkin. Pasti dhamma atau kasrah. Ya. Satu amwatan. Kedua ahyaun. Nah, ahyaun itu jamak taksir. Apa mufradnya? Hayyun. Hayyun orang yang hidup. Ahyaun orang-orang yang hidup. Amwatun ahyaun. Nah, mufradnya apa Ustaz? Apa? Yang mana? Amwatun itu ya? Amwatun mufradnya mayyitun. Tunggu. Kalau mautun, maut kematian, al-mautu mayyitun ya, mayyit. Makanya orang hidup, orang mati. Kalau mautun kematian. Jadi kalau mautun itu bukan orangnya, dia kematian. Kematian mautun. Kemudian kalau mayyitun jamaknya bisa mauta atau amwat. Amwat orang-orang yang hidup. Ya, bukan mautun, bukan. Mautun artinya apa mautun? Kematian. Ini orangnya. Maka mufradnya apa? Mayyitun, amwatun. Sama seperti ahyaun. Apa mufradnya? Hayyun, ahyaun. Ya. Kemudian amwal. Ayat 155 amwal. Mufradnya malun, harta. Anfus, mufradnya apa? Nafsun, anfus. Kemudian terus berapa sudah Bu? 1, 2, 4 sudah. Ini berapa Bu Puting Gerang? 4 kah? Kemudian kalimat sya'airillah. Sya'air ayat 158. Sya'air Afwan, syiarun sya'air, syiar Allah. Syiarun jamaknya apa? Sya'air. Syiarun sya'air. Itu jamak taksir. Kemudian kalimat berikutnya mana kada ada lagi benarnya nah. Malaikah. Nah, malaikat itu jamak. Ayat 161. Laknatullahi wal. Ada lagi sebelumnya afwan. Wahum kuffarun. Kafarun jamak taksir mufradnya kafirun. Malaikati itu jamak taksir mufradnya malakun. Malak jamaknya malaikat. Tapi terjemah bahasa Indonesia malaikat mufrad ya. Malaikat Malik. Ya. Tapi kalau bahasa Arabnya apa? Malaikat-malaikat Malik ya. Malaikat itu jamak jamak taksir mufradnya malakun. Kemudian berikutnya ayat berikutnya samawat bukan mautiha kan sahab musakhar andadan ayat 169 min dunillahi andadan. Andad apa jamak mufradnya apa? Ayo ini tauhid ini. Ini makna syirik. Niddun. Makna syirik apa? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Nah itu makna syirik. Engkau menjadikan Allah tandingan sedangkan Allah yang menciptakanmu. Niddan, apa jamaknya? Andadan. Nah, itu jamak taksir. Kemudian niddan ya atau niddun. Asbab ayat 66. Wa taqatta'at bihimul asbab jamak taksir. Apa mufradnya? Sababun, sabab jamaknya al-asbabu. Kemudian a'malahum ayat 167. Kadzalika yurihimullahu a'malahum. A'mal apa mufradnya? Amalun. Jamaknya a'malun. Kemudian yang berikutnya fahsya itu jamak taksir. Apa mufradnya? Fuhsyun. Fuhsyun jamaknya fahsyaun. Atau al-fahsya'u ya. Fuhsyun al-fahsya'u. Adakah yang pian yang menjawab yang lain selain itu? Mungkin yang apa tadi amwat itu depending aja ya. Ulun ragu juga. Itu kalau pian menjawab itu dimaafkan lah. Nah, tadi ada yang selain ada yang bertakun kah? Atau ada yang merasa bujur tapi kada ulun sebutkan tadi? Silakan. Ya. Pakai mikrofon, Bu. Belum kada terlalu mendengar. 154 kah? 164. 164 yang mana? Arliyah sama As-Sahab itu. Mana As-Sahab sama? Arliyah. Oh, Arliyah iya. Mana Bu Arliyah? Riyah. Rih. Oh, Riyah iya benar. Riyah itu jamak taksir iya. Mufradnya apa? Rihun angin ya. Rihun jamaknya Arliyah. Sahab itu mufrad awan ya, sahab. Ya itu mufrad, Bu. Sahab itu mufrad, artinya awan. Ada kawan ulun ngarannya pahmi sahab, pahmi awan. Ya, sahab itu artinya awan. Saha dan dia mufrad. Bukan jamak. Ya, dia mufrad bukan jamak. Sahabun. Sahabun thiqal. Coba ulun cari ya. Sahab awan, iya dia mufrad ya. Sahab dia mufrad. Artinya awan, bukan jamak. Ada lagi? Ya, tadi riyah, riyah ya, ya benar. Riyah itu adalah jamak taksir mufradnya rihun angin. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Nomor dua silahkan. Berapa buting jamak muannats salim? Empat jamak muannats salim. Empat jamak muannats salim. Ulun nak menyebutkan faedah tafsir ya. Ada apa lah yuk? Ini kalau pian perhatikan ya, ada faedah ilmu tafsir atau tafsir Al-Quran. Ketika disebutkan angin, tapi bentuknya jamak, ini anginnya baik. ketika angin di Al-Quran disebutkan mufrad, itu anginnya buruk. Makanya angin yang mengazab kaum-kaum sebelumnya itu menggunakan mufrad. Contoh rihan sorsoran. Tapi kalau rihnya anginnya menggunakan jamak, itu anginnya bagus, baik. Seperti ini riyah, tentang apa? Tentang tiupan angin-angin ya setelah kematian. Dia anginnya angin sepoi-sepoi, angin baik. Tapi kalau anginnya disebutkan mufrad, itu anginnya azab, anginnya buruk. Tapi ketika menyebutkan di Al-Quran jamak, maka anginnya baik. Itu faedah tafsir saja. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa Bu, jamak manasarin berapa buting? 4 kah? Berserta menyebutkan mufradnya enggak? Oh iya. Ayat pertama tidak ada. Amwat, ya kalau pian menjawab ya dimaafkanlah amwat. Kemudian masih ragu ulun. Kemudian yang berikutnya salawatun ayat 157. Ulaika alaihim salawatun. Apa mufradnya? Salatun. Nah, salatun jamaknya salawat. Nah, kita bersalawat kepada Nabi, berarti mengucapkan salawat kepada Nabi. Salat di mana salawat ya? Salawat mufradnya salatun. Kemudian yang berikutnya ayat baik, ada samarat. Oh iya, samarat ayat 155 jamak mufradnya apa? Samaratun. Ingat ya, jamak muannas salim itu mufradnya muannas, bukan samar. Pian salah samar, tapi samaratun. Jamaknya apa? Samaratun. Salawatun, salatun. Jadi dia jamak muannas salim itu mufradnya muannas ya. Kemudian ayat berikutnya 159. Al-bayyinati. Al-bayyinati, bukti-bukti. Apa mufradnya? Bayyinatun. Makanya ada binian karena bayyinah. Ya kada Bu? Bayyinah jamaknya bayyinatun. Bagus ya. Kemudian ayat berikutnya Khalidin bukan. As-samawati 164. Jamaknya mufradnya apa? As-sama'u ya. Langit ini, sama ini, dia termasuk muannas majazi. Muannas majazi, sama ya. Sudah kita lewat ya di mukhtarat. As-sama'i jamaknya as-samawati, dan dia termasuk jamak muannas salim yang sama'i, tidak bisa dikias. Kan bisa dikias itu kan gampang Bu. Kafiratun, kafiratun. Samaratun, samaratun. Tapi as-samawatu, as-sama'u, bukan as-samawatu, enggak. Tapi mufradnya apa? As-sama'u. Sama seperti ummun, apa jamaknya? Ummahatun. Itu namanya jamak muannas salim yang tidak bisa dikias. Kita menyebutkan itu jamak muannas salim karena buka kamus atau mendengar dari ucapan orang Arab. Bukan ummatun, tapi ummahatun. Itu namanya jamak muannas salim yang sama'i, bukan kias, tapi kita buka kamus atau mendengar dari ucapan orang Arab. Kemudian yang berikutnya masih ayat 164, ayatin. La ayatin. Nah, itu jamak. Makanya diterjemahkan apa? Sungguh tanda-tanda atau ayat-ayat, karena mufradnya ayatun. Ayatun, ayatun ya. Jamak muannas salim, ujungnya alif dan ta. Kemudian yang berikutnya ayat 167 enggak ada. Khutuwat 168. Wala tattabi'u khutuwatisy. Mufradnya apa, Bu? Nah, ini ada faedah lagi. Mufradnya khutwatun, langkah. Khutwatun. Nah, dia to-nya muannas. Ketika dijamakkan maka menjadi dhammah. Nah, menjadi apa? Nah, kemana? Menjadi khutuwatun. Sama seperti zulmatun, kegelapan. Zulmatun. Apa jamak muannas salimnya? Zulumatun. Nah, yang sukun menjadi dhammah ketika dijamakkan. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyam. Ada hadisnya. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Kemudian hasaratin ya, ayat 167 ketinggalan tadi. Hasaratin. Itu mufradnya apa? Hasratun. Tapi di jamakkannya hasaratun. Hasaratun ya, menjadi fathah. Itu jamak muannats salim. Mufradnya hasratun. Nah sudah ya, cukup banyak. Ada lagi yang selain tadi? Atau pian merasa benar tapi ulun kada sebutkan, silakan. Kalau kada langsung nomor 3. Nomor 3 apa, Bu? Perintahnya apa? 3 mufrad di ayat 164. 3 mufrad ayat 164. 164 saja, Bu ya. Cukup banyak, Bu ya. Sebutkan jamaknya. Yang pertama al-ardi, apa jamaknya? Bisa ya, bisa al-aradi atau araduna. Bisa al-aradi atau arabuna. Kemudian al-lail, mufrad jamaknya apa? Al-layali. Al-layali ya, dia ada ya-nya seperti ini. Aradi tadi ulun agak lupa-lupa gitu. Aradi. Ini kalau pakai kita pakai alif lam saja. Al-aradi. Kalau kada khilaf dia pakai tasydid ya. Kemudian tadi apa? Al-layali. Nah. Al-layali. Nah, al-layali. Coba ulun cari dulu al-aradi. Ada enggak? Al-aradi. Oh enggak pakai tasydid ya, ulun salah. Al-aradi. Nah, seperti ini ya. Ulun salah. Sama seperti al-layali. Al-aradi. Nah. Al-layali al-aradi. Ya. Kemudian al-layali an-nahar. Apa jamaknya an-nahar? Mufrad an, bukan anhar. Anhar itu sungai, nahrun anhar. Tapi Ustaz, kalau ya, yang nomor tiga itu mufrad dan jamak taksirnya, Ustaz. Iya, itu jamak taksir. Al-aradi dan al-layali jamak taksir, bukan jamak muannats salim. Kan jamak muannats salim berakhiran alif dan ta, itu jamak taksir. An-nahar, apa jamaknya an-nahar? Ada yang menulis an-nahar lah. Jamaknya apa, Bu? Pian menulis. Anhar. Kadada kayaknya nah. Nah, kalau lailun ada ya malam. Kalau siang hari enggak ada. Nahar, nahar. Iya, enggak ada, Bu. Ya, enggak ada ya. Beda dengan sungai. Nahrun, anharun jamaknya. Ini nahar ya. Wallah alam sih. Kadang ada, Bu, mufrad tapi enggak ada jamaknya. Dia mufrad tapi tidak ada jamaknya. Contohnya apa? Allah, nama Allah is, enggak ada jamaknya Allah. Beda dengan ilah, alihah, rabbun, arbabun. Tapi kalau Allah ada enggak jamaknya? Enggak ada. Karena dia Allah Esa tunggal. Wala alam nahar apakah ada jamaknya? Tapi yang jelas dia adalah isim, isim mufrad. Kemudian yang berikutnya al-fulki, al-fulku itu mufrad. Jamaknya apa? Aflak. Aflakun, fulkun, aflakun, itu jamaknya. Kemudian al-bahar, lautan, jamaknya dua, Bu ya. Ada biharun, yang kedua abhurun. Biharun, abhurun. Kemudian an-nas, apa jamaknya an-nas? Unasun. An-nasu, unasun. Kemudian asam, an-main, mimma'in. Ma'in mufrad, jamaknya apa? Miyahun. Ma'in, miyahun. Nah, ada haknya. Miyah, miyahun. Nah, miyah, miyahun. Kemudian apalagi al-ardo tadi asudah. Kemudian mautun. Nah kalau mautun amwat agak bingung ya. Mautun kita terusnya mautun amwat. Ya ya amwat. Kita terus amwat aja. Tapi maknanya orang ya. Kematian-kematian. Ya kita amwat saja. Nanti kita cari lagi. Kemudian dabah, apa dabah jamaknya? Dawab. Nah, tidak pakai tanwin dawabu. Kemudian as-sahab, ulun kada tahu sahab ini jamaknya apa. Kemudian al-musakhkhar bukan tidak ada al-musakhkhar ini isim mufrad ya. Tapi jamaknya jamak muannas salim ya. Al-musakhkhar al-musakh. Perintahnya jamak taksir Bu ya? Oh ya, ya. Ini bukan. Al-musakhkhar itu jamaknya jamak mudzakkar salim. Nah, kemudian qaumun liqaumin aqwamun. Nah. Qaumun aqwa aqwamun. Nah, ada lagi Bu yang pian merasa benar apa? As-sahab itu ada yang tahu enggak apa jamak taksirnya? Lu kada tahu sahab. Ya, silakan yang ingin bertanya. Ada? Terus lagi yang nomor 4 apa? Pertanyaannya? Berapa buting? 2. Yang berakhiran waw dan nun. Oh, jamak dzakar salim yang berakhiran waw dan nun 2 saja ya. Mana yuk? Waw dan nun. Bukan. Mana yuk? Ayat O 153 ya, 154. Tersalah tuh baca. Ayat berapa Bu? Ayat 156. Alladzi qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu isim maf, isim fa'il ya, jamak mudzakkar salim ya. Raji'una, raji'un, raji'ani, raji'una. Itu isim jamak mudzakkar salim. Satu sudah. Kemudian muhtadun ya, ayat 157. Betul. Humul muhtadun. Al muhtadunnya jamak mudzakkar salim. Kemudian sisanya al-la'inun ayat 159. Wayal anuhumul la'inun. Nah itu orang-orang yang melaknat ya, 159. 3 sudah. Nah, ada lagi Bu, cuma 3. As-sabirin. Itu ujungnya ya dan nun. Kita mencari waw dan nun. Oh. Nah, jamak dzakar salim tapi berakhiran waw dan nun. Tadi raji'una, kemudian yang kedua apa tadi? Al-muhtaduna, yang ketiga al-la'inuna. Kalau yang ya dan nun ada khalidina, tapi kita mencari yang ujungnya waw dan nun. Ada lagi? Ada lagi yang merasa menjawab salah tapi pian merasa benar? Sudah. Pertanyaan berikutnya ada lagi? Habis. Ya. Ini ada PR enggak ya di sini? Enggak. Atau nanti Buya ulun apa ulun kirimkan di WhatsApp aja PR tentang cara jadi pian ulun suruhkan, ulun perintahkan membikin isim isyarat dan isim mausul. Harus sesuai dengan bilangannya mudzakkar muannas. Contoh misalnya ini adalah kucing-kucing. Apa bahasa Arabnya? Itu adalah 2 ekor naga misalnya. Apa bahasa Arabnya ya? Nanti insyaallah kita bikin isim isyarat dan isim mausul. Karena isim mausul ini ketika dibikin dia harus sama dengan yang dia sambung mufrad kah, mudzakkar kah, muannats kah, harus sama sesuai. Maka insyaallah kita akan PR berupa isim isyarat dan isim mausul. Dua itu insyaallah kita ulahkan ya. Nanti ulun kirim di WhatsApp. Jadi insyaallah pian satu minggu menjawab PR tadi ya. Wallah alam bisawab. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Enggak ada. Ya udah. Anak pian sudah keluar kah? Ya, ya udah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.